Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 63 ya. 63 paling bawah. Sudah ketemu. Qala fa hadha ahadu anwa'i syirk. Dibaca dulu matannya ya. Fa idza kana al-musawwi bainallahi wa baina ghairihi bidzalika musyrikan fama dzannu bihadza. Fa iyadan billah min ayyin salih. Min an yansarikha al-qalbu min at-tauhid wal-islam kan silahi al-hayati min kishriha wa huwa yadunnu annahu muslimun muwahidun fahada ahadu anwa'i syirki. Ya, kata Syekh Al-Maqrizi Taqiyuddin Asy-Syafi'i rahimahullah, maka apabila orang yang menyamakan ya Allah saja dengan selain Allah dalam masalah cinta dan ibadah itu saja sudah musyrik, maka bagaimana dengan orang ini? Orang ini yang mengatakan selain Allah tadi lebih berpengaruh, lebih dia cintai, lebih dia takuti, dan dia lebih berupaya untuk menggapai keridoannya. Ya, fa iya dan billah, maka kita berlindung kepada Allah min ayyan salikha al-qalbu. Berlindung pada Allah dari terlepasnya qalbu min at-tauhid. Ya, qalbu kita berlindung pada Allah agar qalbu kita ini tidak terlepas dari tauhid dan Islam seperti berlepas seperti terlepasnya ular dari kulitnya. Yaitu dia menyangka dia muslim muwahid padahal dia musyrik kafir. Fahada ahadu anwa'i syirk. Ini adalah salah satu dari jenis kesyirikan. Nah. Ya, tafadhal dibaca di sini. Syarahnya oh sedikit ya. Yaitu syirkul uluhiyah. Nauzani asyirkur rububiyah wa huwa qalil. Itu syirik uluhiyah. Adapun jenis yang kedua, syirik uluhiyah rububiyah, ini jarang terjadi. Kalau syirik rububiyah itu kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu diwarisi oleh kaum siapa? Oleh kaum Majusi. Kemudian oleh kaum siapa lagi? Qadari. Satu lagi siapa? Yang disebutkan oleh para ulama sering disebutkan. Falasifah. Ya. Falasifah. Kemudian ya qala al-Maqrizi Asy-Syafi'i Taqiyuddin rahimallahu taala wal adillatu adalatu ala annahu ta'ala yajibu an yakuna wahdahu huwal ma'luh tubtilu hadha asy-syirk wa tadhhadu hujaj ahlihi wa hiya aktsaru min an yuhita biha illa Allah subhanahu bal kullu ma khalaqahu Allah ta'ala fa huwa ayatun shahidatun bi tauhidihi wa kadhalika kullu ma amara bihi fa khalquhu wa amruhu. Kita baca dulu penjelasannya dari Taqiyuddin. Kata beliau Al-Maqrizi Taqiyuddin Al-Maqrizi Asy-Syafi'i wal adillah, dalil-dalil ad-dalatu yang menunjukkan ala annahu ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yajibu ayyakuna wahdah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti dijadikan dia semata huwa al-ma'lu sebagai ya, sebagai huwa al-ma'lu, huwanya ini boleh dijadikan domir fasl, ini ahsan, maka al-ma'lu khabar yakun huwa al-ma'luha, yang harus Allah dijadikan sebagai zat yang diibadahi. Tubtilu hadza syirk, maka ini membatalkan kesyirikan ini. Wa tadhadu dan menghancurkan, menghanguskan, membantah hujjah ahli. Ya, hujjah-hujjah argumentasi para pelaku kesyirikan tersebut. Wa hiya aktsaru min an yuhita biha illa Allah subhanahu. Ini wangi apa ini? Hah? Kopi. Oh, wangi apa? Kopi. Aroma baru ini. Kirain parfumnya Saumul. Parfum nenek-nenek. Emang kongkong. Ini parfumnya Saumul, ternyata pengharum ruangan masjid ya. Masya Allah. Lanjut. Mana tadi? Nah. Mana mul? Ente si mul, jadi hilang itu. Hah? Wa hiya aktsaru min an yuhita biha illa Allah subhanahu. Maka jumlah dalil-dalil tersebut, jadi jumlahnya wahiya, yaitu ad-dalilah atau al-adillah. Wahiya, jumlah-jumlah dari tersebut aksar, jauh lebih banyak ya, min ayuhita biha illallah subhanahu, terlalu banyak dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Bal kullu ma khalaqahu Allahu ta'ala, bahkan setiap yang Allah ciptakan, fahuwa ayatun syahidatun bitauhidih, maka itu adalah ayat, tanda-tanda yang mempersaksikan akan ketauhidan Allah, akan mestinya diesakannya Allah dalam ibadah. Ini kemudian kata beliau lagi, wa kadzalika, demikian pula ya, demikian pula kullu ma amara bih, setiap ya, atau kita baca kullu ma umira bih, setiap yang diperintahkan atau setiap yang Allah perintahkan, amara bih boleh juga dibaca ya, fa khalquhu wa amruhu, maka semua ciptaannya, perintahnya, wa ma fatara alaihi ibadahu warakkabahu fihim minal uqul syahidun bi anna Allah bi annahu Allahul ladzi la ilaha illahu. Begitu juga dengan segala perintahnya, makhluknya, ciptaannya, perintahnya berserta ya, kekuatan yang diciptakan dan disusunnya pada hambanya ya, pada hamba-hambanya, itu semua mempersaksikan ya, min apa namanya, bi annahu Allah, bahwasanya dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, wa anna kulla ma'budin siwahu batilun, dan semuanya mempersaksikan bahwasanya segala sembahan selain dia adalah batil, wa annahu huwal haqqu al mubinu taqaddasa wa ta'ala, dan bahwasanya dialah Allah yang hak, sembahan yang hak, al mubin, yang jelas, yang nyata, yang Allah al-haq, yang maha benar, taqaddasa, maha suci dia, wa ta'ala, maha tinggi dia ya. Kemudian beliau membawakan syair ini sepertinya. Nah ini kalau mengatakan syair ini sedikit ribetnya ya. Ya, kemudian wa ajaban kaifa yuhsal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu, sungguh mengherankan bagaimana yuhsal ilahu Allah dimaksiati, didurhakai ya, Allah didurhakai, am kaifa, maka bagaimana mungkin yajhaduhu al-jahidu, seorang penentang dapat menentang Allah, dapat menentang Allah. Wallahu fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu. Padahal Allah dalam setiap tahrikah, pergerakan dia, wa taskinah, maupun dalam saat diamnya dia, abadan, senantiasa demikian, syahidu, Allah senantiasa menyaksikannya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadulu ala annahu wahidu, dan bahwasanya pada setiap sesuatu itu terdapat tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya dia adalah wahidu, maha esa. Sudah? Ini susahan baca matanya sepertinya nih. Daripada baca syarahnya. Nah, kita baca syarahnya dulu. Nah, coba Ahmad, baca Ahmad. Halaman 4. Al-adilatu adalah ala wujubi. Adilah تجحد هذا الشرك وتبطله وهي أدلة من الكتاب والسنة ومن الآيات الكونية والمخلوقات التي خلقها الله دالة على انفراده سبحانه بالربوبية والألوهية كلها تجحد هذا الشرك. الله عز وجل قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا أو آثار من علم إن كنتم صادقين. تحداهم ولم يجيبوا ما قالوا ولا يجيبوا ما قالوا أنهم خلقوا شيئا من الأرض أم خلقوا الجبل الفلاني أو خلقوا الجبل الفلاني أو شجرة الفلانية الفلانية نعم ترس أو خلقوا الكوكب الفلانية ما قالوا هذا وما أجابوا على هذا السؤال أو على هذا التحدي فهذا برهان واقع على بطلان على بطلان عبادة غير الله عز وجل. والقرآن مملوء بالأدلة على بطلان الشرك بالكلية فقل أن تأتي سورة سورة لها بها بيان هذا الشرك بل هناك سور خالصة بالتوحيد Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, adillah ad-dalah, dalil-dalil menunjukkan ala wujubi ifradillahi bil ibadah, yang menunjukkan akan kewajiban mengesakan Allah dalam ibadah, itu semua dalil-dalil tersebut tadhadu hadas syirk, itu menghancurkan atau menyanggah kesyirikan tersebut waktu betiluh dan membatilkannya. Wahi adillah minal kitab wa sunnah. Ini adalah dalil-dalil yang berasal dari Quran dan sunnah wa minal ayatil kauniyah. Maupun dari ayat-ayat kauniyah. Ya. Ini semua. Ya Allah Ta'ala berfirman wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Ya. Banyak banget dalil-dalil yang semisal ini kan. Apalagi di Al-Fatihah, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, nah itu. Di takdim maf'ul bih itu berupa domir munfasil. Nah, ini memberikan faedah apa? Hasr. Bahwasanya hanya Allah kita beribadah hanya kepada Engkau ya Allah. Apalagi dalilnya wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Apalagi dalilnya banyak banget. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut taghut. Apalagi inna anzalna ilaikal kitab bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Apalagi dalilnya banyak sekali. Ya, sampai-sampai kata beliau ini semua ya, perintah Allah, ciptaan Allah itu semua menunjukkan akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mengarahkan kepada pengesaan Allah taala dalam ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa may yakfur bi tagut wa yu'min billah dan seterusnya. Banyak sekali dalil-dalil yang mengenai hal ini kan. Ini baru dari Quran, belum lagi dari sunnah. Ya muat atadrima haqqullahi 'alal ibad, haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Apalagi dinafikannya kesyirikan. Mentahaba li ghairillah faqad asyrak. Innahu yastu la yastaghasu bi inna ma yastaghasu billah. Apalagi banyak sekali. Ya. Hafalkan itu kitab tauhid. Ya. Makanya nanti setelah hafalan salah satu usul, ya, hafalannya adalah kitab tauhid. Hafalannya adalah kitab tauhid. Maka yang dapat sanadnya asal usul yang hafal. Maka kitab tauhid. Ya. Wahabi kok enggak hafal kitab tauhid. Aduh, gimana mau bantah kesyirikan? Ya. Ya ikhwah ya, saya serius ini. Saya dulu masih firqah sebelah sudah ngapali kitab tauhid. Masa antum udah jadi salafi belum? Ya. Saya dulu langsung jatuh cinta sama kitab tauhid. Dulu dengerin rekaman kajian kitab tauhid Ustaz Aunur Rafiq Gufran kaset. Enggak ada dulu CD-CD kan, kaset saya dengerin. Langsung saya cari di Jabodetabek ini, di Jakarta. Mana yang ada kajian? Ketemu di DDI di Al-Furqan tiap Selasa siang. Dulu saya masih firqah sebelah. Cuman udah belajar bahasa Arab. Ya karena sekolah dulu belajar bahasa Arab, ikut mahat juga idat ya. Belajar juga sama orang Nahdiyin. Senang saya dengerin dulu apa Ustaz Aunur Rafiq Gufran. Ini kitab apa ini? Mantap ini. Padahal dulu benci sama kelompok itu Salafi. Saya benci dulu sama kelompok Salafi. Antum kok enggak percaya tanya ke Ustaz Yazid, siapa dulu yang pernah datang sama Ali Subhana minta maaf? Ana. Saya dulu benci sama Ustaz Hakim juga. Saya pernah datang ke rumah. Buku Ustaz Hakim saya bakar. Tapi saya enggak tahu itu. Kitab tauhid itu yang kaji kelompok salaf. Makanya kita dengar kitab tauhid kok ajib ini ya. Ajib ini. Senang dulu. Wah, keren deh buku ini. Mesti dibeli. Dibeli. Dibeli buku matanya. Enggak tanggung-tanggung beli Fathul Majid. Nah, karena dikaji di DDI dulu. Di Al-Furqan siang Fathul Majid. Wah. Enak ya. Bertahun-tahun saya masih di firqah sebelah itu. Dalam keadaan tamat dengerin tas itu rekaman sama yang di DDI enggak tamat karena pindah ke bukan Taman Mini Atin itu pun enggak selesai juga karena pindah ke situ enggak lama. Oh, Pak Adri ternyata tahu itu. Untuk pas pindah ke Atin ikut juga enggak? Ikut juga iya. Tapi kita enggak pernah ketemu ya. Belasan tahun silam itu ya. Taib ya. Kok sekarang ini ada heran ya? Ikhwah, ada ngaji. Enggak jatuh cinta sama kitab tauhid. Kitab tauhid itu ajaib. Ya. Antum baca, antum hafal. Ya, talib itu Wahabi, Wahabi itu. Kok enggak ngapalin kitab tauhid? Ada yang kurang sah gitu. Ya, saya dulu bandingin sama diri saya aja. Saya dulu di firqah sebelah jatuh cinta sama kitab tauhid. Itu cinta sama kitab tauhid. Enggak ada yang ngajak-ngajak saya dulu. Saya dengerin aja. Dengerin dapat rekaman, enggak ada yang ngajak-ngajak. Oh, nih. Kitab apa yang dibahas nih enak. Itu ya. Jadi ya, semangat belajar kitab tauhid diapalin. Ya, Mirzam, diapalin habis ini kitab tauhid. Akbar. Mana lagi tadi? Ya. Eh, saya mau lanjutin lagi kisah tentang kitab tauhid saya sedikit ya. Dulu ingat gak Pak Adri ya, belasan tahun silam itu sama majelis kitab tauhid dulu. Itu enggak boleh ngerekam kayak gini-gini nih. Sekarang nih ada handphone-handphone antum di meja di sini nih. Dulu nggak boleh, ingat gak Pak? Nggak boleh. Ya. Saya kan cuma punya koleksi kaset Ustaz Aunur Rafiq. Bingung saya gimana. Akhirnya mesti menunggu bertahun-tahun. Ya, tas jilat yang di Bogor itu. Nah, dalam 6 atau 8 CD. Akhirnya saya beli. Masih ada di rumah tuh, sampai sekarang. Nah, itu kapan itu? Masih dalam firqah sebelah itu. Masih di firqah sebelah. Masih di firqah sebelah itu. Salafi sekarang enggak cinta sama kitab tauhid, ajaib. Iqbal, apa enggak kitab tauhid? Bab pertamanya. Ya apa cuma ayat itu doang, udah. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa dah, keras. Ya paling ya nanti ya. Lanjut. Mana lagi tadi? Mana tadi? Wa minal ayatil kauniyah al makhluqat. Dan diantara tanda-tanda ayat kauniyah yang menjadi keesaan, tanda keesaan Allah adalah al makhluqat. Adalah makhluk-makhluk Allah, allati khalaqahullah. Yang Allah ciptakan itu maka menjadi pula tanda keesaan Allah Ta'ala. Ya. Dalatan itu semua menjadi dalil alan firadihi subhan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah. Ya kullaha, semua dalil-dalil tersebut ini kullaha karena dia mana muakkadnya berarti? Dalatan. Kullaha tad hadu hada syirka, semuanya menyanggah kesyirikan ini semua, membantahnya. Allah Ta'ala berfirman, kul ara'aitum ma tad'u min dunillahi, apakah engkau tidak, katakanlah bagaimana pendapat kalian, apa yang kalian sembah selain Allah tersebut, aruni mada khalaqu, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan, minal ardi amlahum syirkun fis samawa, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan, yang berhala kalian ciptakan tersebut di bumi ini, apakah mereka punya sekutu di langit, punya saham dalam penciptaan langit? Utuni bi kitabi min qabli hada au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Oh, ditantang. Datangkan kepada aku kitab sebelumnya. Ya. Dari ya, mana buktinya, mana? Ditantang ini. Tahaddahum. Ya, tahaddahum, maka Allah memerintahkan pada Nabi, maka Nabi menantang mereka. Walam yujibu, dan mereka enggak mampu untuk menjawabnya. Maqalu in annahum khalaqu syai'an minal ard. Mereka tidak mengatakan bahwasanya berhala mereka menciptakan syai'an, ya, sesuatu hal di bumi ini. Ya, am khalaqul jabal al fulani am syajarat al fulaniyah. Mereka pun juga tidak akan menjawab berhala mereka menciptakan ya apa namanya gunung fulan ini, pohon fulan ini, fulaniyah ini, atau mereka menciptakan kawkaba, ya, bintang-bintang ini, atau maqalu hadza, mereka enggak mengatakan demikian. Wa ma ajabu ala hadza as'al, mereka enggak mampu menjawab pertanyaan tersebut, au ala hadza tahaddi, atau tantangan tersebut. Fa hadza burhanun qati'un ala butlani ibadati ghairillahi, maka ini adalah bukti ya yang nyata, ya, yang qati', yang pasti, yang memutus semua syubhat mereka atas kebatilan peribadatan kepada selain Allah. Maka Quran mamluun, semuanya penuh Al-Quran tersebut bil adillati ala butlani syirk, dengan dalil-dalil atas kebatilan syirik fil uluhiyah. Faqala an ta'tiya suratun laisa fiha bayanu hadha syirki, maka jarang sekali terdapat surat, ada surat yang datang tanpa ada penjelasan ya mengenai syirik ini. Bal hunaka nam, bahkan ya terdapat suwarun khalisatun, surat-surat yang murni fi tauhid. Wa nahyi anis syirik, bahkan surat-surat yang khusus membahas tauhid, larangan dari syirik, kasuwaril makkiyah, semisal surat-surat di Makkiyah. Nah, ini jelas ini ya. Jelas ayat-ayatnya banyak sekali mengenai hal ini. Kemudian kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bal kullu ma khalaqa Allah taala fa huwa ayatun syahidatun bi tauhidih. Bahkan setiap apa yang Allah ciptakan, maka itu adalah tanda-tanda yang mempersaksikan akan ketauhidan, keesaan Allah dalam ibadah. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya. Nah, Iqbal. Iqbal udah baca jauh Iqbal ternyata. Kalah sama Iqbal ini. Ya. Udah baca duluan dia. Ya. Gracias. Hamzah wasal alan firadi. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Hunaka adillatun minal wahyi." Ya, terdapat dalil dari wahyu, adillatun Qur'aniyah, dalil dari Qur'an, adillatun minal kutub al-munazzalah ala rusul. Dalil dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul minal wahyi. Wa hunaka adillatun kauniyah. Nah, ada juga adillah kauniyah. Apa itu adillah kauniyah? Wahyal makhluqatu. Itu makhluk-makhluk ciptaan Allah allati tadulu ala firadillahi bil ibadah, yang menunjukkan akan keesaan Allah dalam ibadah. Ya, kita menyaksikan langit berdiri tegak tanpa tiang. Ya. Ini Allah Taala perintahkan, inna rabbakum Allahu allazi, inna rabbakum Allah, Allah allazi khalaqa samawati wal ardi bighairi amad, bighalaqa samawati bighairi amadin kama tarawnaha. Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kalian lihat. Ini jadi tanda kekuasaan Allah ini. Ya, kita ciptain kandang ayam aja nggak pakai tiang, bu, rubuh. Ya, rubuh. Kandang ayam negeri deh yang dari kardus. Ya, kasih lampu 5 watt. Lah, rubuh kan begitu. Rubuh ini. Nah, rubuh. Ah, hak ada jatuh. Kok bisa itu? Berdiri tegak. Ini maka harusnya berpikir, nah, ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan inilah zat yang mesti diibadahi. Dialah yang berhak diberikan ibadah. Li'annahu huwa alladhi khalaqaha, karena dialah Allah yang menciptakannya, wa nazzamaha wa dabbaraha wa amadaha, Allah yang mengaturnya. Ya. Allah yang merangkainya, mengaturnya dengan serapi-rapinya. Ada yadullu ala annahu huwalladhi yajibu ayyufrida bil ibadah, ayyufrida bil ibadah. Maka inilah dalil yang menunjukkan bahwa dia Allah yang wajib untuk diesakan dalam ibadah, duna siwahu, bukan selainnya Allah. Ya, bukan selain Allah. Ya, fal adillatul qur'aniyatu, maka dalil-dalil Quran. Wal adillatul kauniyah, dalil-dalil kauniyah. Kalau ditanya dalil kauniyah apa di sini, saya pol dalil kauniyah. Dalil kauniyah di sini apa? Ya. Lah, apa di sini dalil kauniyah apa? Makhlukat. Ciptaan-ciptaan Allah. Ini kulluha semuanya tadulu ala wujubi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Semuanya menunjukkan akan wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Allah Taala berfirman, "Wa min ayatil laili wa min ayatihi al-lailu wan nahar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah siang dan malam, wasyamsu wal qamar. Ya. Matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kalian, sujud ibadahlah kalian kepada yang telah menciptakan itu semua, jika kalian itu semua beribadah kepadanya. Ya. Bisa dipahami sih? Ya. Kayak ada orang nemu jin langsung ya nyembah jin. Ketemu setan, nyembah setan. Ketemu Nyi Roro Kidul, itu pun kalau ketemu ternyata enggak pernah ketemu, ya. Ketemu gak mereka sama Nyi Roro Kidul? Enggak, kenapa mereka nyembah Nyi Roro Kidul? Ini kan semua ya, rusaknya nalar. Nalar yang paling rusak, akal yang paling rusak adalah ketika memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini rusak nalar. Kok bisa? Ya, bahkan mereka lebih parah dari orang gila. Orang gila nanti mereka itu enggak, belum tentu masuk neraka. Iya enggak? Tapi kalau orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, pasti masuk neraka di akhirat kalau mereka enggak taubat. Nah, kemudian wa fi kulli ayat syai'in ayatun tadulu ala annahu wahidu. Maka dalam setiap segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah wahidu, adalah esa. Ya, Akbar. Wawnya tasdid nawas asy'ari al-mahrufi atahiyati asy'ari al-mahrufi wa qila innaha li ibni al-muqtazi wa ala kulli halin sawa'un akana fi hadha aw fi hadha fa hiya wadihatu ad-dalalati wa hal ahadun yunkiru hadha wa hadha min al-hikmati allati takunu fi syirki fi syirki kama qala sallallahu alaihi wasallam inna minasy-syirri lahikmatan wa hadza min al-hikmati allati ta'ti 'ala lisan asy-syafi'i intahayna al-ana min syirki al-uhdiyati wa sya'ina insyaallah syirkal syirkal ya ti fi'il na maf'ul insyaallah itu jumlah itiradiyah ha berarti syirk fa'il. Akan datang nanti kepada kita penjelasannya mengenai apa yang akan datang? Syirkur rububiyah fa'il. Ya, bidallah. Jangan syirka. Ingat di sini. Ya, ayo tepat dong terus. Bahwa fi qawlihi. Anau wasani. Baik. Kemudian kata Syekh as-samawat wal ardu wal jibal wal bihar wal asjar wal anhar wad dawab wa kullu ma khalaqallahu yashhadu bi annahu wahidun. Ini semua makhluk ya, langit, bumi, ya gunung, lautan, pepohonan, sungai-sungai, hewan-hewan, semua yang Allah ciptakan mempersaksikan bahwasanya Allah itu esa. Yashhadu bi annahu wal mustahiq lil ibadah. Semua yang mempersaksikan bahwasanya dialah Allah yang berhak untuk diberikan ibadah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, ada dalam syair. Dan dalam segala sesuatu maka itu ada tanda baginya, tanda kekuasaan baginya. Ay dalalatun tadulu ala annahu wahidun fi rububiyyati. Ini yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya dan dalam nama dan sifat-sifatnya la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Fa hadhil abyatu, maka bait-bait ini pihak dalam bait ini semuanya at-tauhid, adalah tauhid kandungannya. Waqad kila, ada yang menyatakan innahal li abin nawas asy-syair al-ma'ruf min syuara'i bani Abbas. Ada yang menyatakan syair ini adalah milik Abil Nawas, penyair yang terkenal dari kalangan para penyair Bani Abbas. Wa kila innahal li Abil Atahiyah. Ada yang menyatakan ini syair ini dilantunkan oleh Abul Atahiyah. Ya, seorang penyair yang ma'ruf, ada yang menyatakan ini karangan Ibnu Mu'taz. Mu'taz. Ya, wa ala kulli hal, ya. Ya. Sawa'an kanat li hadha aw li hadha, fa hiya wadihatud dalalah. Ya, namun semuanya itu ya, apakah syair ini milik si ini atau si itu? Nah, li hadha aw li hadha, si ini atau si itu, si fulan atau si alan milik siapakah tadi dari tiga kemungkinan tadi? Ini semua syair ini wadihatud dalalah. Sangat jelas ya, penunjukan dalilnya akan keesaan Allah SWT. Wahal ahadun yunkiru hada. Apakah ada orang yang mengingkari hal ini? Hada min hikmatin. Ya. Ya, hada min al-hikmah. Maka ini adalah di antara hikmah allati takunu fi syi'r, yang terdapat pada syair, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna minasyi'ri la hikmatan, sesungguhnya ya di dalam syair itu memiliki hikmah. Wa hadha minal hikmah, inilah hikmah allati tadullu ta'ti ala lisan syair, yang datang melalui lisan sang penyair tadi. Intahina, maka kita selesai al-an saat ini min syirkil uluhiyah wa sayatina insyaallah taala syirkur rububiyah. Akan datang nanti syirik rububiyah wa huwa fi qaulih, yaitu ucapan beliau Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, an-naw'u as-sani min asy-syirki asy-syirku billahi taala fi rububiyah. Jenis yang kedua dari kesyirikan yaitu syirik dalam masalah uluhiyah. Kasyirki man ja'ala ma'ahu khaliqan akhar kal majusi wa ghairihim, seperti syirik orang yang menjadikan ya, yang menjadikan ada khaliqan, ada pencipta yang lain, ma'ahu, di samping dia menjadikan Allah sebagai pencipta, semisal majusi dan selain mereka, alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan bi anna lil alami rabbaini, bahwa alam ini memiliki dua pencipta, ahaduhuma khaliqun lil khaliqul khair, salah satu keduanya pencipta kebaikan, wayakuluna lahu bilisanil farisiyah. Ya, yang pertama yang pencipta kebaikan yang disebut mereka dengan ya, bahasa Persia, yaitu apa ini, Yazdan. Wal akhar khaliqus syar, yang kedua pencipta keburukan, wayakuluna lahul majusu bilisanihim, orang majusi mengucapkannya dengan bahasa mereka, ahroman, ya, sebagai ahroman. Nah, baik, kita baca tafadhol, dibaca di sini ya Pak Adri. Kalau yusyrika ahadun, ayusyrika ma'ahu ahadan, la minal malaikati, wala minal rusuli, wala minal awliyai wassalihina, wala minal insani, wala minal jinni, wala minal ahjari, wa ghairi dhalika. Allahu huwal mustahiqu lil-ibadati, fahada haqquhu ala ibadihi. Fahada? Haqquhu. Kenapa mansukh? Khabar. Wa min ajliha khalaqahum, qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa amara biha jami'an nas, ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, wa kadha amara biha al jinna wal insa, faman sarafa min anwa'il ibadati min dhabhin aw nadarin أو استغاثة أو غير ذلك لغير الله فهذا شرك أكبر. والنوع الثاني شرك في الربوبية وهو قليل في الناس. نعم. تقدم أن المؤلف كتب الشيخ صالح بن زاد يتبع البلاغ وبرسانة penulis kitab ini رحمه الله Al-Maqrizi Asy-Syafi'i berkata bahwa syirik itu ada dua. Ya, syirik dalam masalah uluhiyah wa katsirun, ini yang paling banyak dalam masalah uluhiyah. Para nabi diutus semuanya dalam perkara uluhiyah ini. Adapun dalam perkara rububiyah ada kata Jatimiyah. Misal Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kaumnya Namrud ya, dan yang lainnya dari rakyatnya itu kufur kepada Allah ya, dalam tauhid rububiyah, yang akhirnya otomatis tauhid rububiyah. Enggak ada orang tauhid rububiyahnya ya rusak, tauhid uluhiyahnya bagus. Gimana ceritanya? Orang dia sudah meyakini pencipta dia bukan Allah, pemberi rezeki dia bukan Allah, otomatis dia akan memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah, kalau tauhid rububiyah bagus, belum tentu tauhid uluhiyah bagus juga. musyrikin Quraisy bagus enggak tauhid uluhiyahnya? Bagus, bertauhid mereka kata para ulama. Ya. Baik. Nah, sekarang syirik uluhiyah, rubu uluhiyah wa katsir yaitu wa dzalika bi ayyuj'ala lillahi syarikun fi ibadatihi, yaitu dengan dijadikan sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepada-Nya. Bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah, dengan berbagai jenis ibadah. Apakah itu doa diberikan kepada selain Allah? Al ibadah kulluha bi jami'an wa'iha haqqun lillahi. Ibadah itu dengan segala macamnya itu hak milik Allah. Ini salah satu hak Allah. Hak Allah adalah ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, sang hamba beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fala yajuz ayyusyrika ma'ahu ahadan. La minal malaikati wa la minar rusul. Maka tidak boleh seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apakah itu dari kalangan malaikat, dari kalangan para rasul, tidak boleh pula dari kalangan para wali orang saleh, wala minal insi wala minal jin, tidak pula dari kalangan manusia atau jin, la minal ahjar wa ghairi dalik, tidak boleh pula dari kalangan bebatuan dan yang lainnya. Allahu wal mustahiqqu lil ibadah, Allah lah yang berhak untuk diberikan ibadah. Fa hadha haqquhu ala ibadihi, maka inilah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba-hambanya. Wa min ajliha khalaqahum, karena ini pula lah tauhid uluhiyah lah Allah menciptakan mereka. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya amara biha, amara biha jami'an nasi, Allah memerintahkan kepada tauhid uluhiyah tersebut kepada segenap manusia. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian pada Rabb kalian. Nah, ini tauhid uluhiyah. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa kadza amara biha al-jinna wal ins. Demikian pula Allah memerintahkan kepada jin dan manusia. Faman sarafa min anwa'il ibadati min dhabhin, maka barang siapa yang memalingkan berbagai jenis ibadah dari berupa misalkan berupa menyembelih, au nadarin atau bernadar, ya, au istighosatin atau istighosa atau yang lainnya, digoirilah kepada selain Allah dia palingkan, maka ini adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Jenis yang kedua, syirkun fir rububiyah. Wahuwa qalilun finnas. Nah, adapun jenis yang kedua, syirik rububiyah, ini jarang terjadi pada manusia. Nah, fadal, baca, masmur. Tadi antum kurang lah alladzina. Itu alladzina doang. Jam'u failusuf. Failusuf ini munsharif atau ghairu munsharif? Hah? Ghairu munsharif tahu dari mana itu? Hah? Bahasa asing tadi ujma terapal. Ujma. Berarti dia ghairu munsharif lah. Failusuf. Alamiah ma ujma. Failusuf. Failasuf. Failasuf. Kalau bahasa kita filosof. Filosof. Falsafatu ya hikmatu bi zahmi fa'ilus wal hakimu inda wanas falsafati wal kalami wal mantiqi min al-yunani fa hum min tawun Fahum asbatu khalikina, bukan khalikain. Kalau khalikain itu majusi, khalikin banyak, muta'addidin. Kalau yang dua itu cuma siapa? Majusi. Kalau apa, qadariyah banyak, ya kan? Semua manusia bisa mencipta, semua manusia bisa mencipta perbuatan dia, ucapan dia. Kalau 5 miliar manusia, 7 triliun manusia yang pernah ada, semua 7 triliun pencipta. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Min hadzal qaul. Ya, terus. Al-majusu asbatu khaliqaini ismaini. Wal-mu'tazilatu zadu 'alaihi fa'athbatu khaliqina muta'addidina. Ah, itu kan zadu kan? Ah, terus. Li'anna kulla insanin yakhluqu 'ala nafsihi. Wa bi sifati annahum yaj'aluna ma'allahi syarikan bil qalbi sammu wa dzahada ummati hadhihi ummati li shabahihim bi majusi wa hum yusbihuna al majusa fi hadha hadha wa khassu an ra'a syirki fi rubiyati allati tarahu al malik wa ma huwa ta'ala. Nah, annahu sani min asyirki syirku billahi ta'ala fi rububiyyah. Ini syirik dalam masalah rububiyah. Ini jarang ya. Dzakara al-mu'allif rahimahullah taala salah satu anwa'in minasyirki fi rububiyah. Al-mu'allif menyebutkan di sini Taqiyuddin Al-Maqrizi menyebutkan 3 jenis syirik dalam tauhid rububiyah. Nau'ul awal, syirik yang pertama dalam tauhid rububiyah yaitu syirkul majus alladzina yaj'aluna khaliqain. Syiriknya orang-orang majusi yang menjadikan dua pencipta, khalikun lil khair wa khalikun lil syar. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Dari kayu samuna bisanawiyah. Oleh karena itulah mereka dinamakan dengan sanawiyah. Maksudnya apa ini sanawiyah? Ya, dijelaskan ya di tahqiq syarah akidah tahawiyah oleh Syekh Al-Arnaud atau Syekh Abdul Muhsin At-Turki bahwa sanawiyah ini adalah kaum yang di Babilon sana, Babilonia sana, yang dulu ya mereka mengadopsi akidahnya kaum Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim. Ya, merekalah yang mengatakan bahwasanya pencipta di alam ini banyak, ya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' al-Fatawa yang menyebutkan asal kesyirikan ini dua. Pelopornya dua. Kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, pelopornya adalah kaum Nabi Nuh. Dan kesyirikan dalam tauhid rububiyah, pelopornya adalah kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi sanawiyah ini nisbat kepada sana. Ya. Kepada kaumnya yang ada di Babilonia sana. Di kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Anna usani syirkul falasifah. Ini yang pertama jadinya. Jadi enggak diangkat di sini apa namanya kaumnya Nabi Ibrahim Namrud yang mereka adalah pelopor, karena itu sudah cukup diwakili oleh Majusi. Karena Majusi ini mereka mengadopsi akidah mereka. Ya, akidah mereka. Ini kaum yang menyimpang dalam tauhid rububiyah yang pertama, Majusi. Yang kedua syirkul falasifah. Syiriknya orang-orang filsafat. Alladzina yaj'alunal makhluqati min tadbiril uqul al-ashrata wal aflaq wa ma asbah dhalik. Ini mustalah kaum filsafat ya. Yang ternyata tadi dibaca oleh antum apa Syekh Shalih Al-Fauzan pun tidak mengetahui ya istilah ini. Ada istilah-istilah mereka, istilah orang-orang Yunani. Ya, istilah-istilah yang bid'ah. Ya, yaitu yang mereka menjadikan makhluk bagian dari tadbir pengatur alam semesta ini. Al-uqul al-ashrah. Al-uqul al-ashrah ini digaris bawahi karena ini kita tidak memahami maknanya. Wallahu a'lam. Syekh Shalih Al-Fauzan ternyata pun juga demikiannya, mengatakan tidak mengetahuinya. Ya. Wal aflaq, falak-falak, ya, perbintangan, wa ma asbah dalik, dan yang semisalnya. Fal falasifah jam'u failasufi. Failasufa adalah bentuk jamak dari failasuf. Fal ya. Fal falsafah hiya al-hikmah bizamim. Ya, filsafat itu adalah hikmah menurut mereka. Fal failasufi, fal failasufu huwa al-hakim indahum. Maka ahli filsafat adalah hakim, orang yang sangat penuh hikmah menurut mereka. Ya. Wa manba'ul falsafati wa ilmil kalami wal mantiki minan Yunan. Sedangkan sumber filsafat, sumber ilmu kalam, sumber mantik itu dari Yunani. Ya. Fahum indahum al falasifah kal aflat, kal aflatun wa Sokrat. Maka menurut mereka falasifah itu seperti Plato, Sokrat. Sokrat ini siapa ini? Sokrates. Siapa itu Sokrates? Hah? CS-nya Plato. Hah? Teman dekatnya. Satu madhab. Ya, wa man ja'a ba'dahum, maupun yang datang setelah mereka minal falasifah. Baik. Nah, berikutnya. Anna usani syirku fi rububiyah asyirkul al-qadariyah. Jenis yang kedua dari syirik rububiyah adalah syiriknya qadariyah. Nah, yang berapa ini? Salis. Jadi ada tiga kelompok yang menyimpang dalam masalah rububiyah. Pertama tadi apa? Majusi. Yang kedua, ahli filsafat. Yang ketiga, qadariyah. Qadariyah ini dari kalangan Mu'tazilah, para pengingkar takdir. Syirkul qadariyah wa huwa al-mu'tazilatul ladina yaqulun, mereka adalah Mu'tazilah yang menyatakan inna kulla insanin yakhluqu fi'la nafsihi, semua orang menciptakan perbuatan dia sendiri. Walaysa af'alul ibadi khalqan lillahi azza wajalla, dan perbuatan hamba itu bukanlah hamba, bukanlah penciptaan Allah, kata mereka. Ini berarti membantah ayat ini. Ya. Padahal di ayat gimana? Allahu khalaqakum wama ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Ternyata mereka bantah ini. Ya, dan lillah. Nah, kemudian mana lagi? Innama hiya khalaqahum hum. Namun perbuatan mereka itu yang menciptakan adalah mereka itu sendiri. Hadal qaulul mu'tazilah. Inilah pendapatnya kaum Mu'tazilah. Fahum asbatu khaliqina muta'adidina ma'allah. Kalau begitu mereka menetapkan adanya pencipta yang banyak di samping Allah. Al-Majusu asbatu khaliqaini as-isnaini. Orang Majusi menetapkan dua Tuhan saja. Wal-Mu'tazilatu zadu. Sedangkan kaum Mu'tazilah menambahkan. Kurang itu. Alaihim fa'asbatu khaliqaini. Fa'asbatu khaliqina muta'adidina ma'allah. Maka mereka, ya, menetapkan adanya pencipta yang banyak di samping Allah. Di annakula insan, karena setiap orang yakhluqu fi'la nafsih, itu menciptakan perbuatan dia sendiri. Wasifati wabisifati annahum yaja'aluna ma'allahi syarikan fil khalqis fil khalqi, yaitu dengan sifat bahwa mereka menjadikan sekutu di samping Allah dalam masalah penciptaan. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan majusi umat ini. Kenapa li sababihim? Karena keserupaan mereka bil majus dengan majusi. Fahum, ya. Maka mereka serupa dengan majus dalam masalah ini. Ini adalah mulakhas, ringkasan dari jenis-jenis kesyirikan dalam rububiyah yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Nah, berikutnya, wa kal falasifati wa man tabi'ahum, seperti para ahli filsafat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ah, sabit baca. وهذه الأشياء هي التي تحدث الحوادث في الكون، فهم أقلوا attalu attalu rabbah subhanahu wa ta'ala waja'alu hadhihi ashba'a hiya allati tatasarrafu fil kauni wa hadha syirkul ta'til. Terus saya pun kulluhu kullahu kulluha kulluha al-maqooli al-maqooli ay anna masdara al-maqooli kulluha al-maqooli al-asharati allati yusammunaha wa la nadri ma hiya al-maqoola al-asharata wa hadhihi kulluhu min falsafatihim al-batilati wa iftiraatihim idan laysa hunaka rabbun indahu. Qawluhu wa anna masdara hadha al-alimu al-alami al-alami al-alami al-fa'ali huwa rabbu kullu ma tahtahu kulli rabbu kulli ma tahtahu wa mudabbiruhu wa mudabbiruhu fahal ba'da hadha al-kufri kufra wal-iyadu kufrun wal falasifah wa man tabi'ahum. Ini berarti bait yang baru ya. Ya, matan yang baru ini berarti kan. Ya qala al-musannif rahimahullah taala wal falasifah di atas wa man tabi'ahum alladziina yaqulun dan falasifah maupun orang-orang yang mengikuti mereka yang mereka mengatakan bi annahu lam yastur anhu illa wahidun basitun bahwasanya tidak muncul darinya illa wahidun basit kecuali satu hal yang basit satu hal yang basit yang sangat sederhana wa anna masdara makhluqati kullaha anil uqul wa nufus. Semua sumber makhluk adalah akal dan jiwa. Wa anna masdara hadzal alami anil uqul wal fa'al. Sedangkan sumber alam ini berasal dari akal. Ya. Berasal dari akal. Hah? Wal uqul wa nufus dan jiwa. Wa anna masdara hadzal alam anil aql wal fa'al. Sedangkan ya, sumber alam ini berasal dari akal yang latif wal fa'al. Ya. Hah? Apa? Apa makna fa'al di sini? Yang aktif nih. Bahwa Rabbu kulli ma tahtahu ya. Maka dialah Allah Rabb dan pengatur semua yang berada di bawahnya wa mudabbirahu dan pengatur semua yang ada di bawahnya cakupannya. Nah, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan wa hum min ahli an-naw'i tsani min asy-syirki fi rububiyyah. Dan mereka adalah para orang-orang yang ya, melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah ini yang mereka menyatakan bil aql wal asyarah al asyarah wa bin nufus al aql al asyarah ini definisi atau istilah mereka ya dan jiwa allat wa hadhil asya'u hiya allati tuhdisu al hawadis dan segala hal inilah yang mengadakan ya al hawadis kejadian-kejadian yang baru fil kaun dalam alam semesta ini. Fahum attalu ar-rabba maka mereka mentaktil menolak Allah Rabb sebagai Rabb. Waj'alu hadhihi al-asya'a dan mereka menjadikan segala hal ini ialati tatasarrafu fil kaun. Dialah yang ya tatasarraf bertindak ya di alam. Wahada syirkut ta'til, ini adalah syirik dalam masalah ta'til. Kemudian kata Syekh, wa anna masdarul makhluqati kullaha minal uqul wan nufus, dan bahwasanya sumber makhluk semuanya itulah akal dan jiwa. Ai anna masdarul makhluqati kullaha anil uqul al asrah, itu yang dimaksud dengan uqul, uqul al asrah allati yusammuna, yang mereka namakan. Wala nadri ma hiya hadhihi al uqul al asrah, nah kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan al uqul al asrah. Wa hadha kulluhu min falsafatihim, ini semua dari falsafat mereka, al batil al batilah, yang batil. Wa iftira'atihim, dan dari kedustaan-kedustaan mereka. Idan laisa hunaka rabbun indahum, kalau begitu tidak ada rob kalau begitu menurut mereka. Kemudian wa anna masdara hadzal alami wa anil aqli wa min al fa'ali huwa rabbu kulli ma tahtahu wa mudabbiru. Dan bahwasanya ya ini muncul bersumber dari alam ini ya, dari akal dan jiwa yang aktif ya, wa huwa rabbu kulli ma tahtahu, yang dia adalah rob dan pengatur. Wa mudabbiruhu, dan pengatur ya, jadi ada rob dan pengatur semua yang berada di bawahnya. Fahal ba'da hadzal kufur kufrun waliyadu billah, maka yang di atas ini, di atas kekufuran inilah kufur lagi, waliyadu billah. Halaman 568. Ya Mirza, terjemahin sendiri ya, capek ini. Ayo, halaman 68 Mirza. Matanya dulu. Hada asyarru min syirki ubadil asnam wal majus wa nasara. Maka ini adalah lebih jelek, lebih buruk daripada kesyirikan para penyembah berhala dan majusi dan nasrani. Wa huwa akhbathu, dan ini ya lebih akhbas ya, kesyirikan ini yang lebih buruk di alam ini. Fis akhbathu akhbathu syirkin fil alam, ini kesyirikan yang paling jelek di alam ini. It yatadammanu min at-ta'tili, karena ini mengandung ta'til, pengosongan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada juhud al-ilahiyah. Dan afwan, wajahada al-ilahiyata, dan ini menentang ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, warububiyah. Warububiyata. Wasti'nadil khalqi ila ghairihi, dan menisbatkan penciptaan kepada selain Allah. Menisbatkan penciptaan kepada selain Allah. Ya, ma lam yatadammanuhu syirkun syirku ummah minal minal umam. Ya. Padahal kesyirikan umat-umat yang lalu tidaklah sampai kepada tingkat yang demikian. Wa babu yadkhulu minhu. Mana berikutnya? Wa syirkul qadariyah mukhtasarun min hadzal bab. Wa babu wa babun yadkhulu minhu ilai. Nah, syirik qadariyah itu adalah mukhtasar, ringkasan dari bab ini, dan merupakan pintu masuk menuju kesyirikan yang ada di dalamnya. Mizam, terjemahin sendiri Mizam ya. Ayo, tafadhal. Jalla hadzal qawla mahdufa أثبتوا ما لا يحصى من الآلهة لهذا الكون، وكذا شركهم شر من شرك المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله، وكذا هو أشد من شرك عباد الأصنام، لأن عباد الأصنام يعترفون بأن الله هو الخالق، ولكن يجعلون هذه الأصنام شفعاء عندهم، فشرك الفلاسفة أشد من شرك عباد الأصنام. قوله وهو أخبث شرك شرك في العالم بلا شك، لأنه عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها. طيب ترجمها الميزة. سبنتر lagi lanjut terus Nizam lanjut udah diterjemahin belum? Ayo terjemahin ya. Hada asyarru minasyirki ubadil asnam, jadi kesyirikan rububiyah ini lebih jelek daripada kesyirikan para penyembah berhala, bahkan lebih jelek daripada kesyirikan majusi dan nasrani. Nah, kesyirikan dalam masalah apa? Qadariyah. Tapi perlu dipahami ya, Qadariyah yang dimaksud oleh beliau di sini, oleh Al-Maqrizi di sini, yang lebih jelek kekufurannya daripada majusi, daripada nasrani, daripada para penyembah kubur, itu Qadariyah gulat. Ya, Qadariyah gulat itu gimana? Yang masa awalun dulu di zaman Mu'tazilah, yang mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan beriman pada takdir itu 4 tahapan. Tahapan pertama mengimani ilmu Allah. Tahapan yang kedua mengimani kitabah. Tahapan ketiga mengimani al-khalq, penciptaan. Tahapan keempat mengimani iradah. Ya, adanya iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu Allah ketahui, Allah telah tulis, kemudian Allah ciptakan dan Allah inginkan, ya, inginkan. Nah, kalau itu ternyata bertentangan dengan syariat, berarti itu takdir kauniyah. Ya, takdir kauniyah. Ya, tapi perhatikan, iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang gulat zaman dahulu, Qadariyah zaman dahulu mengingkari 4 ini semua. Ilmu Allah dinafikan, ya, enggak ada tuh. Jadi semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi, yang terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, maupun yang tidak terjadi, kata Qadariyah gulat, Allah tidak mengetahuinya. Kapan Allah ketahui? Setelah peristiwa itu terjadi. Maka dia menafikan ilmu Allah. Nah, kata para ulama, kelompok inilah yang murtad, yang dia lebih jelek daripada penyembah berhala, yang lebih jelek daripada banjusi sekalipun. Ya, tapi bisa dipahami sini. Bahkan kata para ulama, ada orang yang berpendapat seperti ini, enggak berlaku udzur bil jahl bagi dia. Enggak berlaku. Ya, karena dia jelas nentang ini, nentang. Menentang di sini. Nah, Qadariyah yang belakangan, kalau antum baca Wasithiyah, Ibnu Taimiyah nyebut yang kelompok ini sudah punah. Yang masih ada di zaman Ibn Taymiyah sampai saat ini ialah Qadariyah yang mengingkari tahapan ketiga dan keempat dalam mengimani takdirnya. Mengingkari kitabah dan mengingkari iradah. Afwan, mengingkari kitab, mengingkari apa namanya? Al-khalq, dan juga mengingkari iradah. Mereka mengatakan al-khalq, ya Allah, saya yang menciptakan. Ya. Dan mereka mengingkari satu lagi apa? Iradah. Saya menginginkan, Allah enggak menginginkan ini. Allah enggak ciptain ini, saya. Tapi dengan tetap meyakini Allah mengetahui apa yang saya akan perbuat. Apa yang telah saya perbuat, Allah telah mencatatnya. Ini Qadariyah yang tidak dikafirkan. Ya, namun bid'ah, sesat. Dan orang salah dalam masalah takdir ini menjadi pembeda yang sangat besar dalam ranah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia Salafi, dia Sunni atau bukan, Ahlussunnah atau bukan, salah satunya topik takdir. Dia menyimpang dalam takdir, maka selesai, khalas. Ya, karir dia, tamat riwayatnya sebagai Sunni. Sebagai Sunni. Ya, bisa dipahami sini. Ini dijelaskan oleh para ulama, terutama para ulama yang mensyarah al-aqidah al-wasitiyah. Ya. Ayo Mirzam terjemahin, kok jadi aneh sih? Nah. Ayo Mirzam. Kopi ana udah habis soalnya. Ah, sarahnya langsung. Biasanya sirikan yang paling besar dari ini adalah sirikan yang paling besar dari jenis-jenis sirikan. Antum ngerti enggak apa yang diterjemahin dia? Hah? Antum ngerti enggak? Tadi dengerin enggak Nizam terjemahin? Ngerti enggak? Dikit. Yang benar Nizam terjemahinnya. Pusing orang dengerin yang ngerti antum doang itu. Ai anna hadza a'zamu anwa'is syirki. Gimana terjemahnya? Bahwa ini adalah syirikan yang paling dahsyat, paling besar. Terus? Ya, terus? Karena bahwasannya mereka, karena hal ini menentang Allah. Ah, menentang Allah Azza wa Jalla. Terus? Dan menjadikan hadal kauna, alam semesta ini, semua yang terjadi ini makhlukon ligoiri adalah makhluk ciptaan selain Allah. Nah gitu. Nah, masya. Terus? Dan ini adalah syarrun buruk. Syarrun itu maknanya isim tafdil ya. Asyarru khairun maknanya akhyaru. Maka syarrun, maka lebih buruk daripada kesyirikannya Nasrani. Kenapa? Karena Nasrani berkata Allah salisu, Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Maka mereka menetapkan tiga ilah. Ah, Nasrani menetapkan tiga ilah. Dan mereka menetapkan nah, wahaula maksudnya Qadariyah. Menetapkan mala yuhsa, apa yang tidak apa namanya? Tak berbilang. Ya. Tak berbilang. Minal ilah di hadrul qaul, karena saking banyaknya ilah yang sangat, yang tak berbilang dari pencipta dari alam semesta ini. Wa hadza syirkuhum, maka kesyirikan mereka ini syarrun min syirkil majus, itu lebih jelek daripada kesyirikannya orang-orang majusi. Ya. Li annal majusa asbatu khaliqain. Karena orang-orang majusi menetapkan dua pencipta, wahaula yasbatu khaliqina mutaaddidina ma'allah, sedangkan mereka menetapkan banyak pencipta yang berbilang selain Allah, selain Allah Subhanahu wa taala, au min dunil, atau selain Allah, di samping ada Allah yang mencipta, atau mereka mengatakan itu bukan Allah sama sekali. Ya, beda ya ma'allah sama min dunillah. Kalau ma'allah berarti mereka masih menetapkan pencipta Allah. Kalau min dunillah berarti mereka menetapkan pencipta itu memang selain Allah. Wa kadza huwa asyaddu min syirki ibadil asnam. Maka demikianlah hal ini menjadi lebih jelek daripada kesyirikan para penyembah berhala. Li'anna ibadil asnam, karena para penyembah berhala ya'tarifun, mereka mengakui bi'annallaha huwa al-khaliq karena Allah lah sang khalik, sang pencipta. Walakin yaj'aluna hadhihi al-asnama syufa'a indahum. Namun mereka hanya menjadikan berhala ini sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Bahkan mereka mengatakan illal yuqarribuna ilallahi zulfa, sebagai perantara wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tidak ada yang menyatakan mereka inilah, berhala inilah yang menciptakan. Enggak ada. Ya, berikutnya mana lagi tadi? Fasyirkul falasifah asyaddu min syirkil ubadil aslam. Maka kesyirikan para ahli filsafat itu lebih jelek keburukannya daripada kesyirikan para penyembah berhala. Wa qawlu wa huwa akhbasu syirkin fil alam. Nah, pernyataan Al-Maqrizi itu adalah kesyirikan yang paling jelek di alam ini, bila syak enggak diragukan lagi. Lianahu aksul fitrah, karena ini kebalikan lawan dari fitrah allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah telah fitrahkan manusia di atasnya. Sudah? Brandy, Brandy, baca Brandy mana? Mana Brandy? من هذه الأباطيل والطراحات التي ينسبون إليها أنها تخلق في هذا القوم. Perhatikan pernyataan Al-Maqrizi ya rahimahullah ta'ala, wa huwa akhbathu syirkin fil alam, dan ini adalah kesyirikan yang paling buruk di alam semesta ini. Ya, it yatadammanu min at-ta'til, karena ini mengandung ya penolakan, penentangan kepada ilahiyah, rububiyah. Ya, karena mengandung ya penentangan ilahiyah, rububiyah, wastinadil khalqi ila ghairihi, dan penyandaran penciptaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, malam yatadammanhu syirkul ummati, syirku ummatin minal umam. Ya. Yang kesyirikan-kesyirikan umat terdahulu itu tidak sampai pada tingkat yang demikian, gitu terjemahan bebasnya. Ya, wastinadil khalqi ila ghairi, yakni sudurul khalqi, yaitu maksudnya adalah awal-awal penciptaan itu semua nanti an ghairillah, nanti akan disandarkan kepada selain Allah. Ya. Min hadhil abatili at-turuhat, at-turuhati, maka diantara kebatilan dan kedustaan-kedustaan yang mereka nisbatkan ilaiha, annaha takhluqu fi hadzal qawm, bahwa ya, ini dia menciptakan ya pada alam semesta selain Allah, ini pula lah ya yang menciptakan alam semesta ini. Terus coba Iqbal lagi, Iqbal dikit. Ini Tadkiratus Sami nanggung kayaknya. Saya jam 11 jemput anak sekolah. Ini aja dibaca ya. Kecuali nanti setelah saya jemput anak sekolah, tunggu dulu antum sini. Lanjut Tadkiratus Sami sampai zuhur. Nanti nunggu sini. Ya. Pak Adri ada jadwal baru? Udah tahu? Hah? Tajwid sama Ustaz Abdurrahman Padoli. Tahu ya. Anda bisa ikut ya. Ayo lanjut Iqbal. Musyirkul Qadariyah. Oh iya, sebentar dulu. Tapi tajwid sama Ustaz Abdul Majid masih tetap hari Jumat. Masih. Saya kemarin tanya sama beliau. Hari Jumat tajwid sama Ustaz Abdul Majid masih. Kamisnya enggak khusus bapak-bapak sini aja. Nah, karena bapak-bapak sini jadi malu karena ada antum, katanya. Nah, begitu. Jadi khusus bapak-bapak sini aja. Ya, kalau yang Ustaz Fadoli baru. Ya, Ustaz Abdurrahman Fadoli baru. Kalau khusus kita aja. Ikut Mas Bowo. Mesti ikut. Oh, nasib. Sip. Ayo lanjut Iqbal. Kullun asbatu, maksudnya syurokai. Asbatu syurokai. Ah, belum paham dia. Asbatu fi'il fa'il. Fa'ilnya waw jama'ah. Ah, sebagai apa? Kebanyakan makan rambutan ente, Bang. Masih ada enggak rambutan di rumahnya? Habis. Berapa pohon habis? 3 pohon. Ya Allah, baru sekarung kita nikmatin. Aduh, udah habis. Nah, terus. Ah, udah cukup. Nah, perhatikan. Wasyirkul qadariyah. Perhatikan. Mukhtasarun min hadal bab. Ya, maka syirik Qadariyah ini adalah ringkasan dari bab ini. Ya. Wa babun yadkhulu minhu ilai. Ya, dan ini adalah pintu masuk menuju kesyirikan yang di atasnya. Ya. Syirik Qadariyah yang kecil pintu masuk menuju kesyirikan yang lebih besar tadi, yang lebih sesat daripada Majusi tadi. Hadha huwa an-naw' ats-tsalits. Ini adalah jenis yang ketiga, wa syirkul qadariyah wa hum al-mu'tazilatu. Mereka adalah mu'tazilah. Ya, kalau ya, Jabriyah, Jahmiyah. Kalau Qadariyah, Mu'tazilah. Paham sini ya? Jadi firqah itu enggak kemana-mana ya, ikhwah. Ya, firqah itu enggak kemana. Kalau Murji'ah kebanyakan ada di mana? Hah? Ada di mana? Murji'ah, Jahmiyah. Jahmiyah. Khawarij itu ada di Mu'tazilah, banyak Mu'tazilah karena memang mengkafirkan, menganggap dosa besar. Nah, tapi terkadang ada Murji'ah yang jadi Khawarij juga. Ada yang jadi Khawarij juga, ya. Ada yang jadi Khawarij juga yang tentang pemimpin muslim yang sah. Jadi muter di situ-situ aja. Ya. Muter di situ-situ aja. Karena kelompok induknya itu dan Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, apalagi itu wajib kelompok induknya. Adapun fitnah takdir, ya dia juga pemainnya. Dia juga. Ya dan billah. Ya, ini adalah jenis yang ketiga, wasyirkul al-qadariyah wa hum mu'tazilah. Alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan Allahu lam yuqaddir wa lam yakhluq af'al al-ibad. Allah tidak mentakdirkan dan tidak menciptakan ya, perbuatan hamba. Wa innamahumul ladina yakhluqunaha bistiqlalihim. Namun mereka lah para hamba yang menciptakan perbuatan mereka bistiqlalihim. Secara independen mereka menciptakan. Kullun, jangan kullu bal, kullun. Karena setiap lafaz kullu itu pasti jadi mudhaf. Nah, ada mudhafun ilaihnya berupa isim. Ya, kalau enggak ada isim dhahir atau isim dhamir, ya, maka diganti dengan apa? Tanwin. Tanwin apa namanya? Iwat. Ya, iwat anil isim, pengganti tanwin. Maka kullun yakhluqu fi'la nafsi. Nah, ini kata Mu'tazilah, semua orang kullun itu. Semua orang menciptakan perbuatan dirinya sendiri bistiqlalihi, secara independen dia. Fala tadkhulu af'aluhum fi khalqillah, maka perbuatan mereka tidak masuk ke dalam cakupan perbuatan Allah, dalam cakupan ciptaan Allah. Fahum idan, maka mereka makhluk. Kalau begitu asbatu syuraka ma Allahi fil khalq. Kalau begitu mereka menetapkan adanya sekutu bagi Allah dalam masalah penciptaan, kan begitu? Berarti ada pencipta lain selain Allah di alam ini, yaitu diri-diri mereka, manusia. Ketika mereka mencipta, yaitu bukan ciptaan Allah, ciptaan dia. Terus dibaca di sini. Sama Brandy. Nanti Syaumul yang ana cer-cer bacanya. Brandy dulu nah. Waduh, langsung kulun-kulun. Itu udah ada fudhof nilainya hada. Kullu hada. Kullu hada mutasarrun min syirkin wala sifati. Wa huwa aqallu minhu walakinnahu mithluhu. Ah. Maksudnya apa kullu hada? Semuanya ini mukhtasarun, adalah rangkuman dari syiriknya, kesyirikan kaum falasifah. Wa huwa aqallu minhu lakinnahu mithluhu. Ya, namun dia lebih akal, tentunya lebih sedikit ya kesyirikannya ini daripada falasifah, namun ya semisal itu juga. Wa babu wa qauluhu wa babun yadkhulu minhu ilaih, dan ini adalah pintu masuk kepada kesyirikan kaum falasifah. Ya, ayo lagi Brandy. Yakni asyirku. Mana ada alnya, enggak ada. Babun, kenapa babu? Memangnya bisa isim jadi mudhaf ke fi'il? Nah. Ayo. Babun yadkhulu apa yudkhulu? Yudkhulu ahsan. Itu di matan berarti yudkhulu juga. Ya. Wa syirkul qadariyati mukhtasaran min hadzal bab wa babun yudkhalu minhu ilaih. Itu berarti. Terus haitsu innahu fatahul bab wa qalu. Mana antum? Oh iya. Terus babun yakni syirkul qadariyah babun yudkhalu minhu ila syirkil falasifah. Haitsu innahum fatahul bab wa qalu. Nah, laisat. Laisat makhluqata. Nah, apa irobnya makhluqah, Rebrandi? Isim laisa. Lah. Hah? Apa? Isim laisa itu udah ada. Ya, domir mustatir takdir hiya kembalinya ke mana? Af'al, af'alul ibad. Berarti makhluqah apa Brandi? Khobar laisa. Berarti makhluqatan lillah. Tabe, coba perhatikan. Wa qawlu babun yudkhalu minhu ilaih, dan ya, pintu ini adalah pintu yang dimasuki nanti setelahnya, yaitu yakni syirkul qadariyah babun, itu adalah pintu yudkhalu minhu ila syirkil falasifah, itu pintu yang akan dimasuki oleh syirik falasifah. Pintu masuknya apa? Qadariyah dulu, baru jadi nanti syirik falasifah. Haitsu innahum fatahul baba, di mana mereka kaum Qadariyah membuka pintu kesesatan ini. Wa qalu, mereka menyatakan inna ba'dul makhluqati hiya af'alul ibad, di antara sebagian makhluk adalah yaitu para perbuatan para hamba. Laisat makhluqatan lillah, yang itu bukan ciptaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya cukup ya, di jam 11. Berarti nanti hari pertemuan berikutnya halaman 69. Si lama ini ya. Sabar aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.